Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada pembahasan Kitabul Jami' dengan uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kita masih pada bab At-Tarhib min masawi il akhlak, kali ini memasuki hadis yang ke-21 dan hadis-hadis berikutnya. Kita akan baca terlebih dahulu beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Bulughul Maram di bab tersebut. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم أخرجه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling memaki sesuai dengan apa yang mereka katakan. Fa'alal badi, namun dosanya akan kembali kepada yang memulai. Malam ya'tadil madlum, selama yang dimaki tidak melampaui batasan dalam membalas. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya hadis yang kedua-dua, wa an Abi Sirmah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dharra musliman dharrahu Allah wa man syaqqa musliman syaqqa Allah alaihi, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Dari Abu Sirmah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyengsarakan seorang muslim, maka Allah akan menyengsarakannya. Dan barang siapa yang menyulitkan seorang muslim, maka Allah akan timpakan kesulitan kepadanya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Berikutnya hadis ke-23, wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidul fahisha albadi, akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang suka melakukan perbuatan keji, al-badhi, dan orang yang lisannya kotor. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Walahu min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu rafa'ahu, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishi walal badhi, wa hassanahu wa shahahahu al-Hakim wa rajjaha ad-Daruqutni waqfahu. Lalu masih dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud, beliau mengangkatnya hadis mengangkat hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, laisal mu'minu bit-ta'an, seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang suka melakukan perbuatan keji, dan bukan pula yang lisannya kotor. Hadis disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim, kemudian dikuatkan oleh Imam Ad-Daruqutni bahwa hadis ini hadis mauquf, hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, akhrajahu Al-Bukhari. Janganlah kalian memaki orang yang sudah mati, karena sesungguhnya mereka telah mendapat balasan dari apa yang mereka perbuat. Kemudian berikutnya yang terakhir, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulu al-jannata qattatun. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga qattatun, orang yang suka mengadu domba. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah ikhwati fillah beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab tarhib min masawi al-akhlaq, dari hadis 21 sampai 26. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Qala hadihi الأحاديث أيضا الستة كلها مما يتعلق بالتحذير من مساوي الأخلاق. Hadis-hadis ini yang enam yang dibaca tadi, enam hadis ya, dari 21 sampai 26, semuanya termasuk yang berhubungan dengan peringatan dari akhlak-akhlak yang jelek, wat tarhib mimma harramallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan upaya atau ajakan untuk menghindar, menjauh dari apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Wa mimma yata'allaq bil akhlaqi adz-dzamimati, dan yang berhubungan dengan akhlak-akhlak yang tercela. Allati tusabbibu syahna wal adawata wa taghdhaballahu azza wa jalla, yang semuanya dapat menyebabkan adanya kedengkian, permusuhan, dan kebencian Allah Azza wa Jal. Minha, di antara akhlak yang jelek dan akhlak yang tercela itu adalah as-sabu wasyatam, memaki dan mencela. Wa taqaddamu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu haitsu qala, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Wa taqaddam hadis la'nul mu'min ka qatlihi. telah lewat hadis Ibnu Mas'ud sebelumnya, di mana Nabi SAW mengatakan memaki atau mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Telah lewat juga hadis yang berbunyi melaknat seorang mukmin bagaikan membunuhnya. Nah, qala fasabbu wasyatam min a'dhamil asbab fi husulil baghdha wal fitan. Memaki dan mencela, kata Syekh, termasuk dari sebab terbesar terjadinya kebencian dan fitnah. Qala wa yajuzu lil masbubi an yaqtassa min ghairi ziyadatin. Dan dibolehkan bagi orang yang dimaki, ya, atau dicaci, an yaqtassa min ghairi ziyadatin, untuk membalas cacian atau makian tersebut, min ghairi ziyadatin, tanpa berlebih, ya, tanpa berlebih. Jadi sesuai dengan makian yang diarahkan kepadanya. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itulah dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mustabani ma qala. Dua orang yang saling memaki seperti apa yang mereka katakan. Fa'alal badi, namun dosanya akan kembali kepada yang memulai. Malam ya'tadil madlum, selama yang dimaki itu tidak melampaui batasan dalam membalas. Fahadha yubayyin lana anna sabba yatahammal ithmuhu wa ithmu akhih. Maka ini menunjukkan kepada kita, kata Syekh, bahwa orang yang memaki yatahammal ithmuhu, ia akan menanggung dosanya, wa ithma akhih, dan menanggung dosa saudaranya. Kullu ma jara bisababi sabbihi fahuwa alaihi. Segala hal yang terjadi akibat dari makiannya, maka akan kembali kepadanya. Wa huwal athim, dialah yang berdosa. Ya. Maka dalam hadis tadi dikatakan fa'alal badi. Dosanya akan kembali kepada yang memulai. Ma lam ya'tadi 'alaihil madlum. Selama yang dimaki, ya, tidak melampaui batasan dalam membalas. Fa idza sabbahu wa qala mathalan akhzaka Allah aw qatalaka Allah fa qala lahu mithlu dhalik bal anta qatalaka Allah aw bal anta akhzaka Allah fa hadha la shay'a 'alayhi li annahu ikhtassa. Maka apabila, ya, seseorang mencelaknya dan mengatakan misalnya akhzakallah, semoga Allah menghinamu, menghinakanmu, semoga Allah membinasakanmu, kemudian yang dicela atau yang dimaki itu menjawab serupa, bal anta qatalakallah, justru kamu, semoga Allah membinasakanmu, bal anta akhzakallah, atau justru kamu, semoga Allah menghinakanmu, fahada la syai'a alaihi, maka ini tidak mengapa. Li'annahu iqtassa, sebab yang dicaci atau yang dimaki itu hanya sekedar apa? Membalas. Nah. Au qala la'anakallah, atau misalnya seseorang mengatakan la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Faqala anta la'anakallah. Lalu yang dilaknat itu membalas dengan ucapan yang sama, antala anakallah, engkau, semoga Allah melaknatmu, yaqtassu, sekedar membalas. Fahadala syai'a alaihi, ini tidak ada, ya, tanggungan apapun baginya. Wal ithmu alal awal, dosanya akan kembali ke yang pertama, yang memulai memaki, memulai mencaci, yang memulai melaknat, ya, alal badi, yaitu kepada yang memulai. Nah, lakin ini atada al madlum fazada alaihi, fa'alaihi ithmu ziyadatihi. Tetapi kata Syekh, jika yang dimaki, yang dicaci atau yang dicela itu melampaui batasan, ya, melampaui batasan dalam membalas, fazada alaihi, kemudian menambah, ya, kata-kata makiannya atau celaannya, fa'alaihi ismu ziyadatihi, maka ia akan menanggung dosa tambahannya. Fa'idha qala dhaka la'anakallah, faqala bal anta la'anakallah marratain aw thalathan, fa'alaihi ismu ziyadah. Misalnya, jika ya, orang itu mengatakan la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Faqala, kemudian yang dimaki, dicaci dan dilaknat menjawab, bal anta la'anakallah, justru engkau, semoga Allah melaknatmu, dua kali atau tiga kali. Lihat, ada tambahan marratain aw thalathan, dua kali atau tiga kali. Fa'alaihi ithmu ziyadah, maka ia menanggung dosa tambahannya. Nah, menanggung dosa tambahannya. Ya. Karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya kita boleh membalas makian, cacian, ya, atau kata-kata jelek dari orang lain, tapi ala kadarnya saja atau disesuaikanlah. Sama, jangan berlebih. Nah, jangan berlebih. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang duluan, orang yang memulai mencaci, memaki, melaknat orang lain. Jangan. Sebab kalau kita yang memulai, maka dosanya akan kembali kepada kita. Ya. Dosanya akan kembali kepada kita. Dan apapun yang terjadi akibat dari celaan kita, makian kita, laknat yang kita lontarkan, itu juga dosanya akan kembali kepada kita. Adapun orang yang kita maki, orang yang kita caci, ya, orang yang kita laknat, dia enggak akan mendapatkan dosa. Dia tidak akan mendapatkan dosa sekalipun membalas cacian kita. Kapan dapat dosanya? Dapat dosanya kalau berlebihan. Ya, kalau berlebihan. Nah, misalnya seperti yang disebutkan tadi, kalau kita mengatakan kepada orang lain, ya, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Kemudian dia membalas, la'anakallah marratain aw thalathan, semoga Allah melaknatmu dua kali atau tiga kali. Nah, ini kan berarti berlebihan, ya. Nah, hakadza law qala akhzakallah, faqala bal anta akhzakallah wa la'anakallah, fa'alaihi ismu ziyadah. Demikian juga kalau seseorang mengatakan akhzakallah, seseorang mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Faqala, kemudian yang dikatakan seperti itu menjawab, bal anta akhzakallah wa la'anaka, justru engkau, semoga Allah menghinakanmu dan melaknatmu. Ada tambahan apa? Melaknat. Fa'alaihi ismu ziyadah, maka ia akan menanggung dosa tambahannya ini. Ya, seandainya membalasnya sama, ya, ketika dikatakan kepadanya ahzakallah, kemudian dibalas bal anta ahzakallah, ini enggak ada dosa. Tapi kalau ketika ada tambahan wala'anakallah dan semoga Allah melaknatmu, nah ini yang menjadi dosa. Wa hakadha ma asbah dzalika, demikian seterusnya yang semisal dengan itu. Wa li hadza qala, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mustabbani ma qala, dua orang yang saling memaki, ya, sesuai dengan apa yang mereka katakan, fa'alal badi, namun dosanya akan kembali kepada yang memulai, ya, malam ya'tadil madlum, selama yang dimaki itu tidak melampaui batasan dalam membalas. Fal madlum idza atada alaihi ithmu i'tidaihi, maka yang dimaki jika ia melampaui batasan dalam membalas ya makiannya, nah maka ia akan menanggung dosa tindakan melampaui batasannya. Wa amma syai' alladhi qalahu muqabalatan min duni ziyadah fa ithmuhu 'alal awwal. Adapun ya sesuatu yang diucapkannya sekedar muqabalatan membalas tanpa ada tambahan ya tanpa berlebih, fa ithmuhu 'alal awwal, maka dosanya akan kembali kepada yang memulai. Nah, namun demikian ya sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang berbau makian, cacian, ya, laknat apalagi, karena ini sesuatu yang berat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang tadi disinggung, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukanlah yang suka melaknat, yang suka mencela. Nah, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan datangnya makian atau celaan dari orang lain. Nah, kemudian berikutnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dharra musliman dharrahullah yaumal qiyamah wa syaqahu syaqallahu alaih." Ya, ini hadis yang kedua dari 6 hadis tadi. Hadis dari Abu Sirmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyengsarakan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyengsarakannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang menyulitkan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kesulitan kepadanya." Hadza fihi at-tahdzir min idza'il muslimin wa madarratihim wal masyaqqati 'alaihim. Sawa'un kana min amirin aw min syaikhi qabilatin aw min akhihi aw min zaujatin aw min waladin aw min ghairi dzalika. Hadis ini kata Syekh di dalamnya mengandung peringatan dari menyakiti kaum muslimin dan menyengsarakan mereka serta menyulitkan mereka. Sama saja, apakah menyakiti atau menyengsarakan atau menyulitkan seorang pemimpin atau syekh kabilah atau saudaranya atau istri, suami, atau anak, atau selain itu. Intinya secara umum kaum muslimin tidak boleh disengsarakan, tidak boleh ya ditimpakan kesulitan kepadanya. Nah, karena yang seharusnya adalah membantu segala kesusahannya, ya, bahu membahu, nah, saling menguatkan. Qala al-wajibu al-hadar. Al-wajibu 'alal mu'min alla yu'dhi ikhwanahu la bi kalamin wala bi fa'alin wala bi khusumatin. Yang wajib adalah ya, waspada. Yang wajib bagi seorang mukmin alla yu'dhi ikhwanahu, jangan sampai menyakiti saudaranya. La bi kalam, tidak dengan kata-kata. Wala bi fa'al, tidak pula dengan perbuatan. Wala bi khusumah, tidak pula dengan permusuhan. Ya, jangan sampai menyakiti sesama muslim baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan atau dengan apa? Permusuhan. Bal yataharra al-'adla fi kulli al-umur. Namun yang seharusnya dilakukan adalah selalu menampakkan keadilan, kebijaksanaan dalam segala urusan. Sebab ya perkara menyakiti ini bukan perkara yang sederhana. Ini perkara yang besar. apalagi terkait dengan sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh seseorang. Nah, kita tidak sempat melakukan tabayyun, tasabbut, tapi sudah menjelek-jelekannya, menyebarluaskan keburukannya. Ini bahaya, ya, dosa besar. Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti mukminin mukminat dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat, lihat, yakni bighairi jurmin, tanpa melakukan kesalahan, tanpa melakukan kejahatan, tiba-tiba disakiti. Dengan cara apa? Dengan cara difitnah, ya, dijelek-jelekan, dijatuhkan kehormatannya. Apa kata Allah selanjutnya? Faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah menanggung buhtanan, kebohongan besar, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Ya, dosa yang nyata. Nah, fahadha yadullu ala awamil khata. Kata Syekh ini menunjukkan betapa besarnya kesalahan yang seperti ini. Ya. Wa annahu ihtamala buhtana wa itsman mubina. Orang yang menyakiti seorang muslim atau saudaranya, dia telah menanggung, memikul kebohongan besar dan dosa yang nyata. Bisababi idaihim, oleh sebab tindakan menyakitinya. Bighairi jarimatin minal mu'dhi, tanpa ada kesalahan, tanpa ada dosa, tanpa ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang dicela. Kulihada qala bighairi maktasabu, karena itulah dalam ayat tadi Allah mengatakan bighairi maktasabu, ya, dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Mereka tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, tiba-tiba disakiti dengan cara difitnah, dituduh, ya, disebarluaskan keburukan, keburukannya, waliyallahu billah. Wa fi hadzal hadits, dalam hadis ini disebutkan annallaha yadhurruhum, bahwa Allah akan menyengsarakannya. Wa yashqu alaihim, dan Allah akan menyulitkannya. Kama syaqqa 'ala ikhwanihim wa addu ikhwanahum, sebagaimana mereka menyakiti saudara-saudaranya, menyulitkan saudara-saudaranya dan menyakiti saudara-saudaranya. Nah, jadi hati-hati, jangan tergesa-gesa menghakimi orang lain. Ya, sebab jika kita terburu-buru, tergesa-gesa menghakimi orang lain, nanti kita yang pada akhirnya akan dihakimi rame-rame. Nah, tidak ada sesuatu pun yang, ya, terjadi begitu saja. Kita akan menanggung setiap apa yang kita perbuat. Kita akan menanggung setiap apa yang kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan baik, maka kita akan menerima kebaikan. Tapi kalau yang kita ucapkan adalah sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak layak, maka kita akan menerima ketidakpantasan itu. Kita akan menerima ketidaklayakan itu. Artinya, kalau kita mengarahkan satu jari telunjuk kepada orang lain, maka akan ada tiga jari atau bahkan lebih yang akan menunjuk ke kita. Nah, qala wa fil bab ahadithun kathiratun tadullu ala annal mu'dhiya wasyaqa wal madara mu'taribun li uqubatillah wa mu'taribun li ghadabillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini banyak hadis yang menunjukkan bahwa orang yang menyakiti, orang yang suka menyulitkan orang lain, orang yang suka menyengsarakan orang lain, berarti, ya, membuka peluang datangnya hukuman Allah, membuka peluang datangnya kemurkaan Allah. Hatta akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna la'nal mu'min ka qatlihi, bahwa melaknat seorang mukmin itu bagaikan membunuhnya. Hadza yadullu ala 'azamil jarimah, ini menunjukkan betapa besarnya kejahatan, ya, ini kejahatan menyakiti, menyulitkan dan menyengsarakan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan kakot lihi, yang melaknat seorang mukmin itu bagaikan membunuhnya, sedangkan kita tahu bahwa pembunuhan termasuk dosa besar. Nah, qala, kemudian ikhwati fillah rahimahullah, berikutnya wasabbu akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu fusuqun wa qala sibabul muslimi fusuqun wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisal mu'minu bil fahish walal badhi wa qala laisal mu'minu bit ta'an wala bil la'an walal fahish wala al badhi wasab, dan soal makian, ya, atau celaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa itu adalah kefasikan. Beliau mengatakan sibabul muslim fusukun, mencela, memaki seorang muslim adalah kefasikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda laisal mu'minu bil fahish walal badi, seorang mukmin itu bukanlah yang dikenal tukang berbuat keji, bukan pula yang lisannya kotor. Nah, waqala, dan beliau juga bersabda bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencela, bukan pula yang suka melaknat, ya, juga bukan yang suka melakukan perbuatan keji dan yang lisannya kotor. Nah, kullu hadza yubayyinu annahu yanbaghi lil mu'min an takuna akhlaquhu karimatan wa an takuna kalimatuhu thayyibatan wa an yabta'ida 'anil fuhsyi wal badha' wat-ta'ni was-sab. Semua ini menjelaskan bahwasannya, ya, bagi seorang mukmin sudah semestinya memiliki akhlak yang mulia, atau bagi seorang mukmin semestinya akhlaknya mulia dan kata-katanya baik serta menjauh dari kekejian dan lisan yang kotor serta laknat atau celaan dan makian. Li'anna hadza yusabbib, karena semua ini akan menyebabkan awalan pertama ghadabullah, datangnya kemurkaan Allah. Wa yusabbibu tsaniyan, dan yang kedua akan menyebabkan al-ithmu waqtisabus sayyi'at, dosa dan menerima kejelekan-kejelekan. Wa yusabbibu tsalitsan, dan yang ketiga akan menyebabkan asyahna, kedengkian, wal adawatu wal baghdha, kebencian dan permusuhan. Wa qad yajurru dzalika ila al muqatalati wa ila al mudharabati wa ila ma huwa akbar min dzalika, bahkan hal itu bisa mengantarkan kepada pembunuhan, pemukulan dan kepada yang jauh lebih besar daripada itu. Fa wajaba 'alal mu'min an yahfadha lisanahu wa an yasunahu illa minal khair, maka wajib bagi seorang mukmin untuk selalu menjaga lisannya, untuk selalu menjaga lisannya, sebab apa yang terlontar dari lisan itu sangat sulit untuk bisa dikembalikan lagi, sulit untuk bisa ditarik kembali, apalagi kalau apa yang sudah terlontar dari lisan itu menyebar luas kemana-mana. Maka hendaknya seorang mukmin menjaga lisannya, ya, dan melindunginya illa minal khair, kecuali dari kebaikan. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi bersabda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia mengatakan kata-kata baik atau diam. Hakadha yakunul mu'minu imma khairan yatakallamu bihi wa imma khairan yaf'aluhu wa imal imsak wa adamut takallum fima yadurruhu wa yagdabullah alaihi. Seperti inilah ya, hendaknya seorang mukmin imma khairan yatakallamu bih. Naam. Dia melihat kebaikan kemudian ia bicarakan, atau melihat kebaikan kemudian ia kerjakan, atau menahannya dan tidak membicarakannya dalam hal-hal yang mengandung mudarat dan kemurkaan Allah Azza wa Jal padanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu perjumpaan kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.